Hati dah. sama desa para gaya. Itu pilihan masing-masing yang empunya. Mungkin pada usia rasa yang berbeza. Yang penting kita saling hormat menghormati Thank you. mata gugur bila kau di sisi. Dunia tak berarti ketika fana begini. Tidak ku lepas lagi biar luluh dagingku. Capakan aku ke lubang, aku rela dikuburkan tanah asalku dan ajalku. Hambamu, tidak ku mengeluh lagi. Penuh mimpi, peganglah nadiku, lakukan mahumu, tariklah ke sisimu. Peganglah nadiku, dan menggeleng. Yang malam dan siang. Thank you. Lu saksi kaulah, lu punya dosa. rasa sendiri, rasa berat. Kudalian pelarian, bulu rumput kering di kandang, cari penyakit bawa pulang, membantu dokter yang kering kantungnya, menangan hidup gaya terkini, profesional. Cari penyakit.